Jadi katakan pada suatu hari ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi syari. Ya. Kata beliau, tiba-tiba datang seorang lelaki kepada kami yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam. Ini Jibril ya, seorang lelaki ini. Nah, dikatakan laki-laki, berarti Jibril datang dengan sosok manusia. Ya. Nah, inilah yang telah kita terangkan bahwa malaikat itu bisa berubah menjadi wujud manusia. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan dia wajahnya sama dengan Ibn Dihya, salah seorang sahabat yang tampan begitu. Ya, ada riwayat lain menunjukkan begini dan begitu. Yang jelas secara umum beliau Jibril datang dengan sosok manusia. Iya. Dan di sini dikatakan pakaiannya sangat putih. Iya. Rambutnya sangat hitam. Jadi pakaian sangat putih itu ini menunjukkan tentang bagusnya pakaian dia datang. Ini datang mau bertanya kepada Nabi. Datang ingin mengajarkan agama. Kan begitu, ada dua misi Jibril. Datang sebagai orang yang bertanya, berarti seorang penuntut ilmu. Ya. Dan di akhir hadis Nabi mengatakan bahwa itu Jibril mengajari kalian perkara agama. Ya. Karena orang yang bertanya itu, kadang dia mengetahui. Ya, karena itu, apa namanya, orang yang bertanya belum tentu dia jahil, tidak tahu. Mungkin dia bertanya bukan untuk dia, tapi dia tanya untuk orang lain. Iya. Ada saya punya kawan, dia punya ayah. Ayahnya ini dihadir di majelis seorang syekh, itu sudah puluhan tahun. Dihadir di majelis itu. Ya, dan kawan saya ini menyebutkan bahwa ayahnya, dia kadang bertanya, dia di majelis begitu, kalau dia melihat anak-anak yang baru, dia sengaja tanya kepada guru, ya Syekh tolong diterangkan masalah ini. Gurunya tahu bahwa dia ini ngerti masalahnya. Sudah duduk puluhan tahun masa gak paham. Ya. Tapi itu pertanyaan bukan untuk dia, tapi untuk sebagian orang yang baru hadir. Ya. Jelas ya, dan ini semuanya dari seluk-beluk di dalam penyampaian ilmu. Baik. Jadi Jibril datang dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Nah, itu etikanya penuntut ilmu. Dia datang dengan pakaiannya yang bagus, ya, dengan penampilannya yang baik. Jelas ya? Dengan penampilannya yang baik. Ada seorang guru kadang dia cuek saja mau muridnya penampilan ini, penampilan itu, dia ya, cuek saja. Tapi ada yang guru kadang dia punya apa? Hasasiyah, sensitif. Ya, kalau dia melihat misalnya muridnya pakaiannya kayak gini, mungkin buyar ilmu yang mau sampaikan atau mengganggu perhatian dia. Ada orang yang seperti itu tabiatnya. Jelas ya? Ada yang seperti itu tabiatnya. Saya pernah datang ke seorang guru. Ya. Saya enggak pakaian model orang Indonesia. Saya pakaian model orang Saudi. Saya pakai kutro kayak orang Saudi persis. Ya, guru ini bilang, oh saya ketika melihat kamu dengan penampilan ini, saya tenang rasanya katanya. Nah, itu kan penampilan, seakan-akan dia hidup bersama orang-orang yang biasa dia lihat di sekitarnya. Ya. Tapi kalau misalnya saya datang dengan penampilan saya orang Indonesia, ya dengan gaya misalnya seperti ini, atau kalau saya pakai sarung atau pakai baju koko saya, eh, kadang dia merasa, oh ini orang asing datang kepada saya. Jadi itu perasaan kan, kadang berpengaruh pada seseorang. Baik, jadi ini persiapan ketika menyampaikan dari itu dari adab, dan akhlak seorang penuntut ilmu. Nah, kenapa ditanamkan itu? Itu bukan penghormatan kepada guru, itu penghormatan kepada ilmu yang dia pelajari. Ini ilmu dibesarkan, diagungkan. Makanya ketika orang datang ke majelis ilmu, dia ingat bahwa ilmu ini adalah firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengagungkan ilmu. Dia agungkan orang-orang yang mengajarkannya. Iya. Dia hormati majelis-majelis ilmu tersebut. Baik. Jadi ini terkait dengan apa? Dengan etika. Jadi pakaiannya sangat putih. Rambutnya sangat hitam. Pakaiannya sangat putih ini, ya, menunjukkan pakaian yang dia pakai, pakaian baru atau pakaian yang selalu dia cuci. Kan begitu? Ya, rambut hitam, kalau rambut hitam itu biasanya kan, ya, dia rawat atau dia pakai minyak, apa namanya, minyak rambut, ya, ketika dia datang ke majelis. Ini akhlak seorang murid. Demikian pula guru. Guru ketika dia hadir di majelis, kadang guru itu dia pakai hal yang bagus, hal yang lumrah, biasa. Iya, hal yang biasa. Pakaian yang bagus. Ya, tapi kadang ada perkara-perkara yang kadang kita lihat di majelis para ulama, mereka juga hadir dengan pakaiannya yang bagus, tapi kadang kita lihat sebagian guru kita duduk bersamanya di waktu sore, ya, minum kopi, ya, kopinya tumpah di bajunya, dan bajunya itu juga yang dia pakai pergi mengajar, ya, tapi tumpahan kopinya nggak kelihatan sama orang, cuma kalau dari dekat apa kelihatan, ya, sebab hal yang seperti ini tidak berpengaruh, tidak masalah. Itu disebut dari Imam Malik, ya. Imam Malik itu rahimahullah itu orang yang berwibawa sekali kalau mengajar. Jadi beliau itu kalau sudah buka pintu rumah, ya, beliau sudah duduk dengan pakaiannya yang sangat rapi. Beliau di atas kursi. Iya. Beliau di atas kursi. Beliau biasanya orang datang itu orang yang membaca. Imam Malik mendengar. Ya, kalau orang bertanya kepada Imam Malik sebuah pertanyaan, lalu Imam Malik tidak mau menjawab, tidak ada yang berani nanya lagi kepada Imam Malik. Ya, itu yang dikatakan oleh seorang penyair, ya bal jawab fala yuraja'u haibatan wasailuna nawakisul adqani. Kalau dia tidak mau menjawab, maka tidak ada yang berani bertanya ulang kepadanya. Dan orang-orang yang bertanya itu, dia apa? Dia tundukkan kepalanya. Ya, dia tundukkan kepalanya. Ada sebagian ulama kita seperti itu. Ya, punya haibah. Walaupun sudah dekat, bergaul. Tapi kalau ketemu dia gak berani, ya, menatap matanya. Atau melihat padanya. Itu ada sebagian masyaikh seperti itu. Sampai saya pernah ketemu sebagian kawan-kawan di, dia bertanya ke Syekh Shalal Fauzan. Ya, setelah keluar katanya, dia nanya ke saya. Saya sudah lama hadir di majelis Syekh. Cuman kalau saya hadir ke sini mau bertanya, saya sudah siapkan pertanyaan dari rumah. Begitu di depan Syekh, buyar pertanyaan saya, katanya. Ya. Nah, maka saya sebutkan itu tadi, bait syair tentang Imam Malik. Ya. Kata orang ini betul, itu seperti itu yang saya rasakan. Nah, jadi kadang ada sebagian ulama seperti itu. Ada sebagian ulama kita, siapa saya yang melihatnya itu, orangnya lembut, gampang dia bertanya. Ya. Sebab dari penampilannya, kemudian dari raut wajahnya, itu mudah untuk seorang itu bertanya kepadanya. Ya, beraneka ragam kondisi manusia itu. Tapi cara umum, begini kondisi dan keadaan seorang penuntut ilmu. Ini digambarkan, ya, Jibril ini datang dalam bentuk mengajari. Ingat, ya, dalam bentuk apa? Mengajari. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa pelajaran akhlak, etika, dan adab itu dibahas dalam ilmu. Jangan dibilang, oh, yang penting akidah dan manhajnya. Akhlaknya jelek gak apa-apa, yang penting salafi. Ya. Yang penting dia pakai baju 3/4, pakai kopiah, celana cingkrang, sudah cukup. Ya, akhlaknya mau amburadul, biarkan saya. Ya, gak bisa seperti itu, ya. Ilmu itu terkait dengan apa? Terkait dengan akhlak juga. Bahkan akhlak itu adalah bagian dari manhaj dan akidah. Karena itu akhlak disebutkan di dalam buku-buku akidah. Disebutkan dalam buku-buku akidah. Seorang penuntut ilmu itu ada etika-etika, adab-adab. Dia berusaha mendidik dirinya. Pertama, pengagungan terhadap ilmu. Yang kedua, itu adalah sebab keberkahan. Supaya dimudahkan ilmu untuknya dengan etika dan adabnya. Kemudian yang ketiga, kenapa dia belajar etika dan adab dan mengamalkannya? Supaya jangan orang itu berjelek sangka kepada ilmu dikarenakan dia. Ya. Ini anak tadinya bagus sebelum dia rajin ke masjid. Tapi sekarang gak ada orang dia salami. Ya. Itu kadang terdengar, ya. Seperti itu. Sampai pernah ada ikhwah yang cerita, Masya Allah, ya. Ini maaf ini di grup ibu-ibu ini kejadiannya. Ya katanya istrinya baru ngaji, ya sudah lama dibujuk hadir pengajian. Ya suatu hari mau hadir pengajian. Wah masya Allah betapa gembiranya suami itu. Hah? Begitu selesai pengajian dia dapati istrinya menangis. Kenapa? Karena hadir pengajian tidak ada yang ngajak bicara. Ya. Ini juga tidak bisa disalahkan orang yang hadir. Cuman seperti itu kadang ada sebagian manusia. Ya kita perlu lihat itulah pengaruh akhlak dan apa? Adab orang-orang yang baru hadir pengajian. Mungkin penampilannya ada hal yang kurang syar'i atau ada hal-hal yang mungkin enggak bagus. Jangan dipandang sebelah mata atau dilirik salah-salah. Ya. Enggak seperti itu. Tapi didekati, dimaklumi hal-hal yang kurang dari ya. Nah, supaya dia menjadi sebab manusia itu mau belajar menjadi sebab dalam kebaikan. Ya. Jadi perhatikan ya dari pakaiannya, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak dilihat padanya tanda safar. Bahwa dia perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi tidak ada yang kenal. Ya. Jadi ini kalau dikatakan dia penduduk kota di situ, penduduk Medina, pasti ada yang kenal kan begitu? Ya. Kalau tidak ada yang kenal, berarti dia musafir. Mengatakan musafir juga heran, kok bajunya putih sekali. Ya. Orang di masa itu yang safar, pulang dari safar, enggak ada yang pakai baju putih sekali. Enggak ada yang bayar rambutnya rambut apa? Hitam. Ya. Safar itu melewati perjalanan, ya. Keletihan, pasti. Ya. Kondisi dirinya enggak bisa seperti itu. Maka enggak ada tanda-tanda dia melakukan apa? Perjalanan. Nah, ini membuat semakin aneh ini penampilan. Ya. Jadi menjadi menarik sekali. Menarik perhatian. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung duduk kepada Nabi. Enggak duduk di belakang, tapi duduk di mana? Langsung kepada Nabi. Padahal sahabat tadinya berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seorang yang bertanya seperti itu, seorang mencari ilmu. Ada tempat kosong dia isi. Ya. Ini saya enggak singgung di belakangnya. Ya. Ada tempat kosong dia isi. Nah, itu dari keseriusan kepada ilmu. Itu di antara sebab keberkahan ya. Antara sebab keberkahan. Ya. Baik. Karena itu sebagian orang dia senang duduk di barisan depan. Ya, penuntut ilmu. Karena dalam hadis itu ada sudah berlalu ya di pembahasan ilmu, tiga orang yang datang ke majelis. Di hadis Abu Waqid Al-Laitsi riwayat Al-Bukhari. Ada yang kosong di depan, yang pertama ini dia penuhi yang kosong, yang kedua dia duduk di belakang, yang ketiga dia pergi. Begitu Nabi selesai bercerita, beliau berkata, "Inginkah kalian saya beritakan tentang tiga orang?" Adapun yang pertama dia bersegera. Maka Allah pun bersegera kepadanya. Adapun yang kedua dia malu, Allah juga malu darinya. Adapun yang ketiga dia berpaling, Allah juga berpaling darinya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar amalan yang dikerjakan. Iya. Jadi kalau dia bersegera, segera pula. Nah, itu sama. Dia berusaha untuk perhatian, semakin dia jaga dari keikhlasannya, Allah akan semakin membantunya. Ya, di majelis ilmu itu kadang seorang selalu berdoa, bermohon kepada Allah diberi taufik, diberi pemahaman, dimudahkan untuk menerima ilmu. Kalau ada hal-hal yang misalnya dia sulit tangkap, sulit dia mencernanya, dia memohon kepada Allah supaya diberikan pemahaman. Atau paling tidak dia beristighfar dan seterusnya. Itu dari hal-hal yang membantu. Ya, maka Jibril di sini langsung duduk kepada Nabi. Fasnada rukbataihi ila rukbataihi. Iya. Maka dikatakan beliau menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan kedekatannya. Ya. Jelas ya? Dan ini tergantung pada gurunya ya. Ini kebiasaan di kalangan orang Arab bisa seperti itu, menunjukkan keseriusan dia. Tapi ada kadang sebagian guru, ya, kalau apa namanya dekat seperti itu dia nggak cocok dengan hal seperti itu. Bukan kebiasaan kadang di masyarakatnya atau di tempatnya. Jelas ya? Tapi yang jelas ini etika diajarkan. Ya, baik. Wawata'aka fehi ala fakhidehi. Dan dia letakkan, menaruh kedua tangannya, telapak tangannya di atas pahanya. Nah ini kedua telapak tangannya di atas pahanya. Pahanya siapa? Paha dia sendiri atau paha Nabi? Ya ada dua kemungkinan. Jelas ya? Kalau dia paha sendiri, berarti ini etikanya penuntut ilmu. Bagaimana dia apa? Dia beradab dan bersiap di depan gurunya. Ya kalau dia letakkan di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan bahwa dia betul meminta kepada gurunya dan bersiap di dalam menerima apa yang disampaikan. Jadi seakan-akan dia memohon untuk dijawab apa yang akan dia tanyakan. Baik. Dan ini dari adab-adab dan etika-etika terkait dengan ilmu. Nah, maka ditanyakanlah, faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Maka Jibril pun bertanya atau berkata, wahai Muhammad. Ya biasanya kan orang disebut ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Tapi ini hanya menyebut namanya, wahai Muhammad. Ya. Ini agar supaya apa namanya membuat perhatian para sahabat. Biasanya kan yang bertanya dengan model seperti ini memang bukan orang yang di sekitar Nabi. Ya. Kalau yang berada di sekitar Nabi biasanya pertanyaannya wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kan begitu. Ya. Yang menyebut langsung itu biasanya orang Badui, orang mana kan? Nah, di sini Jibril tidak menyebut wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, enggak. Wahai Muhammad. Ya. Dipanggilnya oleh Jibril. Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan serta berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuhnya. Ini lima rukun apa? Lima rukun Islam. Ketika ditanya tentang Islam, Nabi menjawabnya dengan lima rukun Islam. Berarti Islam di sini dalam mana umum atau mana khusus? Dalam mana khusus? Yang kita sudah terangkan. Baik. Maka kata Jibril, ya sadaqta, kamu telah benar. Ya. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yasaddiquh. Ya, kami heran, kami semua heran padanya. Dia yang bertanya tapi dia pula yang membenarkan. Ini kan heran, dia yang bertanya. Setelah itu dia berkata, sadaqta, kamu telah benar. Ya, ini menambah keheranan. Nah, para sahabat. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni, dikatakan, qala fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, ya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhirat serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini rukun apa? Rukun iman. Jadi sini Islam dan iman disebut bersamaan atau disebut terpisah? Hah? Ini disebut bersamaan namanya. Ada imannya, ada Islamnya, kan begitu? Bersamaan dalam satu hadis. Kalau imannya di dalam satu hadis, Islamnya di hadis yang lain, maka ini maknanya apa? Maknanya sama. Karena di sini ada penyebutannya dalam satu hadis, di sini dibedakan maknanya. Karena itu Nabi jawab Islam dengan makna khusus dan iman dengan makna apa? mana khusus pula? Dengan mana khusus pula? Islam dijawab dengan amalan yang zahir, dan iman dijawab dengan amalan yang apa? Batin. Baik. Di sini haditsnya perhatikan ya, antu mina, engkau beriman. Kata kerjanya satu, beriman, beriman kepada siapa? Kepada Allah. Empat yang lainnya diikutkan kepada Allah, beriman kepada Allah dan malaikat, kitab-kitab, para rasul serta hari akhirat. Nah, ini empat ini ikut kepada keimanan kepada Allah. Begitu masuk ke takdir, diulangi lagi kata kerja, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, kata para ulama terdapat dalamnya isyarat tentang pentingnya pembahasan apa? Pembahasan takdir ini. Ya. Pentingnya pembahasan takdir, dan memang terbukti dalam sejarah ya, penyimpangan yang paling pertama di dalam pembahasan akidah terkait dengan masalah apa? Dan terkait dengan masalah takdir. Baik. Kemudian kata Jibril, sadaqta, engkau telah benar. Kemudian Jibril bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta budallaha kaannaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya sungguhnya dia Allah melihatmu. Baik, ini ihsan yang sudah kita terangkan. Qala fa akhbirni anis saah. Kemudian Jibril bertanya lagi tentang, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada si penanya. Apa artinya? Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak ada yang tahu. Ya, dan itulah hari kiamat. Hari kebangkitan itu perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Iya. Dan di ayat yang lain, kul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Ilmu tentang hari kiamat itu hanya berada di sisi Rabbku. Tidak ada yang menampakkannya pada waktunya kecuali dia saja. Jadi ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik, kemudian kata Jibril, fakhbirni an amaratiha. Kalau begitu, beritakan, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Memang hari kiamatnya tidak ditahu kapan akan terjadi. Jadi kalau ada yang menebak hari kiamat terjadinya, ya, tanggal sekian, tahun sekian, ya. Nah, ini semuanya orang-orang yang apa? Orang-orang yang lebih dekat kepada para pendusta atau para dukun. Ya. Jelas ya? Dan aneh juga masih ada yang percaya begitu-begituan. Ya, sudah berapa kali ada yang ramal-ramal itu. Ini sudah lewat kemarin, tahun 2000 berapa ya? 2012. Ya Masya Allah, sudah lewat berapa tahun. Ya, ada lagi yang meramal 2020. Ya. Jelas ya? Nah, ini mungkin dibisiki sama jin. Jinnya lagi mabuk kali. Tidak mengerti. Jadi tidak ada yang tahu tentang hal ini. Baik. Jadi kalau begitu ada tanda-tandanya. Hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat itu ada dua. Ada tanda-tanda besar dan ada tanda-tanda kecil. Itu ada di pembahasan tentang hari akhirat. Di sini Nabi sebutkan sebagian tanda. Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau melihat budak perempuan telah melahirkan majikannya. Ya. Budak perempuan, dia melahirkan apa? Majikannya. Dan ini kinaya ya. Tentang banyaknya perbudakan di akhir zaman. Ya, dan ini syariat. Penjelasan bahwa syariat perbudakan akan berlaku hingga hari kiamat. Ya. Perbudakan itu perempuan dari tawanan perang. Ya. Perempuan dari tawanan perang. Dan itu ada di syariat semua agama. Ada di syariat semua agama. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa itu di syariat umat Islam saya, ya itu tidak benar. Itu ada di syariat apa? Semua agama. Ya, dan di dalam syariat Islam mengatur perbudakan itu yang paling baik dan paling indahnya. Karena tidak ada dalam syariat seperti syariat Islam yang menjadikan pembebasan budak itu sebagai lahan ibadah yang sangat besar. Bayangkan dijadikan sebagai pembayaran kafarah di dalam beberapa masalah. Iya, di dalam beberapa masalah. Di masalah membunuh dengan sengaja, di dalam masalah apa namanya? Di dalam membunuh tidak sengaja, di dalam masalah kafarah sumpah, di dalam masalah zihar, di dalam masalah orang mendatangi keluarganya di bulan Ramadan, ya. Maka dia dijadikan sebagai pembayaran kafarah. Ya. Dan pembebasan budak itu banyak pahalanya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan ada yang menafsirkan bahwa seorang perempuan melahirkan tuannya, majikannya, ini karena banyaknya apa namanya anak durhaka pada waktu itu. Jadi anak-anak durhaka ini seakan-akan ibunya dia jadikan sebagai apa? Sebagai budaknya. Iya. Tadi mengatakan bahwa itu isyarat bahwa di akhir zaman itu banyak perkara yang terbalik-balik. Iya. Banyak perkara yang apa? Terbalik-balik. Orang yang harusnya dia rendah, dia menjadi lebih tinggi. Yang harusnya dia tinggi tapi direndahkan. Banyak perkara yang terbalik. Baik, tanda yang kedua, engkau melihat al-hufa. Al-hufa artinya orang yang tidak beralas kaki. Iya. Al-urah, tidak berpakaian. Ya, tidak berpakaian mungkin dia tidak pakaian sama sekali. Tidak mungkin pakaian tapi hukumnya dianggap apa? Dianggap telanjang. Ya. Baik. Al-ala. Al-ala artinya orang yang fakir. Orang yang miskin. Ria asya, pengembala domba. Ya tatawaluna fil bunyan. Berlomba-lomba di dalam meninggikan apa? Bangunan. Ya. Jadi maksudnya orang-orang yang pinggiran kota, orang-orang yang badui, ya berada di pelosok. Ini terbuka sekali rezeki mereka sampai mereka apa? Berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Iya. Dari yang berkata bahwa yang dimaksud bahwa di akhir zaman itu orang-orang yang lemah, yang dianggap lemah itu berubah menjadi pemimpin-pemimpin. Berubah menjadi pemimpin-pemimpin. Baik. Jadi banyaknya harta, banyaknya dari dunia yang dia miliki akhirnya berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah inilah berubah menjadi pemimpin. Dan akhirnya ini tanda kehancuran. Sebab Nabi telah berkata, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirissa." Apabila perkara diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Qala thumma talaqa falabithtu maliya. Kemudian dia pergi. Ya, Jibril berlalu, kata Umar, saya pun berdiam sejenak. Sini katakan palabithna maliyan, kami berdiam beberapa saat. Iya. Faqala, maka Nabi berkata, ya Umar, atadiri manis sa'il, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qulna Allahu wa rasuluhu alam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Di sini di penulis amrodinikum ya, kalau di cetakan penulis. Kalau di sahih muslimnya, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril yang datang kepada kalian guna mengajarkan perkara agama kalian. Jadi seluruh tanya jawab itu tadi, itu disebut perkara apa? Perkara agama. Iya. Ini menunjukkan bahwa tanya jawab itu adalah bentuk dari pengajaran ilmu. Ilmu itu kadang guru menyampaikan. Dan kadang tanya jawab. Itu semuanya masuk di dalam apa? Di dalam ilmu.